You can get it. Yang minta bojo galak tangannya diangkat bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng ya. Wes nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Senang mureng ngomong ae senang. Kudu tak trimo bojoku pancen Yeah. minta tepuk tangannya dulu buat Nyuken Dedes mana dong.